Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صحرمتي masih kita membahas أثر dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ketika beliau melihat seseorang yang marah terlihat urat lehernya ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sifat karena mengingkarinya, maka Ibn Abbas menyatakan ma faraqu haula yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlakuna 'inda mutasyabihihi. Kenapa mereka atau mengapa mereka selamat bisa lunak hatinya dengan yang muhkamat, tetapi ketika masuk pada ayat-ayat mutasyabih, halaku, mereka binasa. Yani mengapa mereka binasa pada ayat-ayat mutasyabih? Imma bisa jadi karena mereka menolak ayat-ayat mutasyabih. Menolak maknanya, atau menolak lafadznya, atau mereka menyelewengkannya kepada makna lain, atau mereka menakwilkan dengan takwilan-takwilan batil yang tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita sampai dalam syarahnya pada ucapan syarih rahimahullah, wa rubbama hasala ma'ahum min adami talaqqihi bil qabul tark ma wajaba min al iman bihi. Dan bisa jadi terjadi pada mereka dengan penolakan tersebut, yakni mereka tidak mau menerima ayat-ayat sifat atau ayat-ayat mutasyabihat tersebut, akhirnya mereka meninggalkan apa yang wajib mereka kerjakan. Akhirnya terjatuhlah mereka pada tarkuma wajaba minal imani bihi. Mereka meninggalkan sesuatu yang wajib mereka laksanakan. Apa itu? Al-iman bihi, yaitu mengimani berita-berita tadi dalam ayat-ayat tadi. Karena mereka meninggalkannya, berarti mereka meninggalkan kewajiban. Fatashabbaha haluhum halaman qala Allahu fihim, akhirnya mereka menyerupai golongan orang yang telah Allah gambarkan dalam ayatnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, yani menyerupai orang-orang Yahudi yang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, beriman kepada sebagian alkitab dan mengingkari pada sebagian yang lain. Khanifidin a'azakumullah, dikatakan di sini tashabbaha menyerupai keadaan mereka, keadaan orang-orang yang Allah sebut dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Orang-orang yang Allah sebut dalam surat Al-Baqarah ayat 85 yang Allah katakan pada mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab kemudian kafir kepada sebagian yang lain? Ini adalah pertanyaan yang bukan membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang merupakan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dari kalangan Ahlul Kitab, yang mereka mengimani sebagiannya dan ingkar kepada sebagiannya. Dan mereka mengingkari ayat-ayat dalam kitab mereka yang memberitakan akan datangnya Rasulullah SAW, akan datangnya Nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad atau Al-Mahi, yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Mereka ingkari. Maka kata Allah, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Apakah kalian beriman kepada sebagian dan kufur pada sebagian yang lain? Ini tentang orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Tetapi kata Asy-Syarih rahimahullah, orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, yang mereka dalam ayat-ayat muhkamat mereka terima, tetapi dalam ayat-ayat sifat mereka tolak. Bahwa tidak mungkin Allah SWT memiliki tangan. Tidak mungkin Allah SWT menyatakan demikian dan demikian. Padahal ayatnya sangat banyak dalam Al-Quran. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian kali Allah menceritakan tentang sifat tersebut. Allah menceritakan tentang dirinya, bahwa dirinya maha tinggi di atas arsy-Nya. Alal arsy istawa. 7 kali, 7 ayat paling sedikit dalam Al-Quran yang memberitakan ketinggian Allah. Tiba-tiba muncul orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat ini bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, tiba-tiba intafakh audaju. Tiba-tiba intafad, tiba-tiba dia marah. Tegang urat lehernya, melotot matanya, dan menyatakan Allah tidak mungkin memiliki tempat. Allah tidak mungkin menempati satu tempat, dan tidak mungkin menempati satu ruang, kata mereka. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak bicara bahwa Allah dilengkupi oleh ruang. Kita berbicara Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Laisa fauqahu syai'. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, ala arsy istawa, atau ar-Rahman ala arsy istawa, atau istawa ala arsy. Sekian lafaz yang menyebutkan bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, dan arsy di atas langit-langit Allah yang Allah ciptakan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mereka yang mengingkari sifat ketinggian Allah, yang mengingkari sifat istiwanya Allah di atas arsy-Nya, dan mengingkari ayat-ayat sifat yang lainnya, kata beliau, mirip dengan orang-orang yang Allah tegur tadi. Mirip dengan orang Yahudi yang Allah tegur mereka dengan kalimat afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, kemudian kalian ingkar kepada sebagian yang lain? Kalimat ini pun tepat kalau kita katakan pada mereka, para mu'attilin, para penolak sifat, para muawwilin, para penakwil-penakwil ayat-ayat sifat yang ditakwilkan oleh mereka kepada makna-makna lain. Allah bukan di atas arsy, tapi menguasai arsy. Loh, kok bisa kalimat istawa diartikan dengan istaula? Apakah kalian mau seperti Yahudi, menerima sebagian ayat, menolak sebagiannya? Itu kemiripan pertama. Ada kemiripan kedua pada mereka dengan Yahudi. Bahwa Yahudi selalu menambah-nambah satu huruf. Atau menambah-nambah kalimat. Ketika diperintahkan, Qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Katakanlah hittah, niscaya akan dimaafkan kalian, diampuni dosa-dosa kalian. Apa kata Yahudi? Mereka menyebutnya hintah, ditambah nun. Zida nunan, ditambahkan kalimat itu dengan nun. Oleh Yahudi, ini permainan mereka. Maka apakah orang-orang yang menolak sifat tadi akan mengganti kalimat istawa dengan istaula? Ditambah satu huruf lam. Istawa, dikasih lam jadi istaula. Itu bukan tafsir. Itu bukan makna kalimat istawa. Tetapi itu mengganti kalimat istawa dengan istaula. Menambah satu huruf dengan huruf lam. Seperti Yahudi menambah satu huruf dengan huruf nun, hittah menjadi hintah. Kalian menambah dari istawa menjadi istaula. Fatasyabahat qawluhum. Sungguh sangat mirip ucapan mereka. Sungguh sangat mirip ucapan ahlul bid'ah, ahlul dalal dengan ucapan Yahudi. Dan sikap mereka dengan sikap Yahudi. Sangat miripnya. Afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Inilah makna ucapan Ibn Abbas tadi. Kata Ibn Abbas, ma faraqu haula? Tajid aw yajiduna riqatan fi muhkamihi wa yahlakuna 'inda mutasyabihihi. Mengapa mereka ini kok dalam ayat muhkamat mereka selamat, tetapi dalam ayat mutasyabihat mereka binasa? Dalam ayat muhkamat mereka terima, dalam ayat mutasyabihat mereka tersesat, mereka menolak. Kenapa beriman kepada muhkamat dan ingkar kepada mutasyabihat? Kenapa menerima ayat-ayat sebagian dari Al-Quran dan menolak sebagiannya? Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fala yaslam minal kufri illa man 'amila bima wajaba 'alaihi fi dhalik. Maka tidak akan selamat dari kekufuran kecuali orang-orang yang mengamalkan apa yang diwajibkannya dalam ayat-ayat tadi. Apa yang diwajibkan dalam ayat-ayat sifat? Yang diwajibkan dalam ayat-ayat sifat adalah percaya dan itsbat, menetapkan kami beriman bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Kami beriman bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kami beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bil mirsah, dalam keadaan memperhatikan dan melihat hamba-hambanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini sifat-sifat Allah yang wajib diimani. Wajib dan merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin adalah iman bihi dan mengucapkan dengan ikrar amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ya'ni al-wajib 'alaihim wa 'alaina min al-imani bi kitabillahi kullihi wal yaqin. Yaitu mengimaninya dan meyakininya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menurunkan ayat-ayat, menurunkan kitab ini, dan di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah induk kitab. Induk kitab artinya rujukan kitab, yakni pokok utamanya. Dan semua ayat-ayat yang mutasyabihat ditafsirkan sesuai dengan pokok ini, dengan ummul kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada ayat-ayat lain yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya, atau yang maknanya bisa mengandung dua makna atau lebih, atau sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ayat-ayat yang dalam keadaan beritanya secara zahir bisa dipaham, tetapi maknanya secara kaifiyah bagaimana dan bagaimananya tidak bisa dipaham. Maka yang demikian harus diimani secara global, diimani secara apa adanya, secara zahir dari ayat itu, dan kita katakan kaifiyahnya hanya Allah yang tahu. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, Allah berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig," adapun mereka-mereka yang dalam hatinya ada penyakit, ada penyakit zaig, penyimpangan, kesesatan, maka mereka mencarinya ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang mutasyabihat, untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Untuk mereka seret maknanya kepada makna-makna yang mereka maukan dengan hawa nafsu mereka. Untuk mereka seret kepada selera mereka masing-masing. Ini orang-orang yang fi qulubihim zaig, yang dalam hati mereka ada penyimpangan, ada kesesatan. Cari fitnah, cari tafsirnya yang mereka sukai. Takwil, walaupun sering bermakna tafsir, tapi takwil sering dipakai pada tafsir-tafsir yang batil. Yani mereka cari tafsirnya, yani cari tafsir yang cocok dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmunya. Yaqulun, mereka berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilmi, mereka akan berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena semua itu dari Rabb kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sikap orang yang rasikh ilmunya, sikap para ulama ahlus sunnah, sikap mereka-mereka yang mengerti ilmu. Mereka selamat di muhkamat, selamat pula di mutasyabihat. Karena mereka pegang muhkamat sebagai pokok, dan mereka menerima mutasyabihat dan mereka memahaminya dengan tafsir yang tidak keluar dari muhkamat, yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Adapun ahlul dalal yang fi qulubihim zaig, yang dalam hati mereka ada penyimpangan, yang fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, maka Allah tambah pada mereka rasa sakitnya dan penyimpangannya, maka orang-orang itulah yang ketika ayat-ayat muhkamat mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima, tetapi pada ayat mutasyabihat mereka bermain-main, mereka tafsirkan ke sana dan kemari sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apa akibatnya? Akibatnya karena mereka seret kepada makna batil, akhirnya bertentangan dengan ayat yang muhkamat. Akhirnya bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkam, yang merupakan induk kitab, yang merupakan ummul kitab. Akhirnya mereka mempertentangkan antara ayat dengan ayat, antara satu ayat dengan ayat lain. Dan ini khonifidina azakumullah, tidak mungkin ada dalam Al-Quran pertentangan. Tidak mungkin ada dalam Al-Quran sesuatu yang berlawanan dan bertentangan. Maka barang siapa yang menafsirkan ayat mutasyabihat dengan tafsir yang bertentangan dengan ayat muhkamat, kita katakan dengan tegas tafsirnya batil, batil, batil. Tafsirnya tidak mungkin benar. Kalau benar, tidak mungkin bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini dikatakan orang yang dalam ilmunya, mereka memahami bahwa tafsirnya tidak keluar dari muhkamat, dan mereka berkata, aman nabihi kullun min indi rabbina, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak akan mendapatkan peringatan, tidak akan bisa mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang dikatakan ulul albab, yang memiliki lub, yang memiliki pemahaman, yang memiliki hati, yang lahum qulubun yaftahuna biha, yang mereka memiliki hati untuk memahaminya. Maka merekalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, dan merekalah yang berkata bahwa ini ucapan Allah dan saya beriman. Kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku, maka orang-orang yang beriman hanya berkata, kami percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sendiri dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan kami beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha agung, maka tangannya tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dan pasti tangannya hanya sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak mungkin dengan sama, tidak mungkin sama dengan tangan siapapun, karena Allah berfirman dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, Allah tidak serupa dengan apapun dan Dia maha mendengar, maha melihat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ar-rasikhuna fil ilmi hanya mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, fa haula'i alladziina dzakarahum Ibnu Abbas. Adapun mereka-mereka yang disebut oleh Ibnu Abbas tadi, yang disampaikan ayat-ayat sifat mereka marah, disampaikan hadis-hadis sifat mereka marah, keluar otot lehernya, matanya juga melotot sambil menolak dengan keras ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, yang disebut oleh Ibnu Abbas itu, taraku ma wajaba alaihim, berarti mereka meninggalkan apa yang wajib atas mereka, yaitu keimanan. Bima lam ya'rifu ma'nahu, mereka tidak mau percaya dengan sesuatu yang mereka belum bisa mengerti maknanya dalam Al-Quran. Yani ayat mutasyabihat, mereka belum mengerti bagaimana tangannya, tidak mengerti mereka, dan pasti tidak mengerti. Setiap manusia tidak akan ada yang mengerti, karena tidak ada yang pernah melihat Allah. Kenapa tidak kita imani apa yang sudah diberitakan, dan kita katakan tidak tahu pada apa yang tidak diberitakan? Penciptaan Adam dengan tangan Allah diberitakan dalam Al-Quran. Maka kita katakan amanna bihi. Kita katakan kami beriman dengannya. Dan kayak apanya tidak diberitakan. Maka kita katakan dengan tegas, saya tidak tahu. Karena Allah tidak memberitakan, Rasulullah tidak memberitakan. Maka kita katakan apa yang diberitahu, bahwa Allah laisa kamitslihi syai', maka pasti tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, dan kayak apanya kita tidak tahu. Kan selesai. Itu mudah. Walhamdulillah, jalan para salafus saleh, jalan para sahabat, jalan para tabi'in, jalan para ulama ahlus sunnah adalah jalan yang mudah sesungguhnya. mudah dipahami, mudah diterima. Tidak ada unsur pemaksaan. Tidak ada unsur memaksakan diri. Beda dengan aliran-aliran sesat yang memaksa-maksakan sesuatu yang tidak mungkin disanggupi oleh manusia. Seperti menggambarkan kayak apa tangannya. Siapa yang sanggup? Mungkin begini, mungkin begitu. Demi Allah, kalau mereka terus berpikir tentang kaifiyah, pasti atau kemungkinan yang sangat besar adalah mereka akan tersesat. Dan kemungkinan lainnya mereka akan gila, stres. Kenapa stres? Akalmu yang sekepal tangan ini gak akan sanggup memikirkan tentang kaifiyah. Gak akan sanggup memikirkan tentang zat Allah secara kaifiyahnya, kayak apa, seperti apa. Gak akan mungkin sanggup. Hatimu dan hatiku dan hati seluruh kaum muslimin, hati seluruh manusia bahkan, gak akan ada yang sanggup. Lemah, teramat lemah, gak akan sanggup memikirkan kaifiyah. Oleh karena itu, katakan saja tidak tahu, selesai. Apa yang kita ketahui dari Quran, kita katakan percaya. Saya beriman bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Lu tangannya seperti apa? Tidak tahu. Allah tidak mengkhabarkan kaifiyahnya. Tapi imannya wajib diimani. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kenapa mereka mengingkari sesuatu dengan alasan mereka belum paham kaifiyahnya? Kayak apa? Tidak mungkin. Lihat, setelah bertanya kayak apa tidak terjawab, kemudian mengatakan tidak mungkin Allah punya tangan. Loh, kenapa menentang Al-Quran? Kenapa menentang ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hati-hati. Hati-hati dari kekufuran, dari penyimpangan. Qala wa huwa haqqun la yartadu fihi mu'min. Padahal sifat-sifat itu yang ada dalam berita-berita, dalam ayat-ayat Al-Quran adalah haqqun. La yartad. Tidak ada keraguan padanya. Dan tidak mungkin ragu seorang mukmin pun. La yartabu fihi mukminun. Tidak akan ragu padanya seorang mukmin. Mukmin manapun, setiap orang yang punya iman pasti akan yakin dengan berita yang diberitakan oleh Allah. Pasti akan yakin dengan berita yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Wa ba'dhuhum yafham minhu ghairal murad min al-ma'na alladhi arada Allah. Dan sebagian para penolak tadi adalah orang-orang yang memahaminya dengan pemahaman yang salah, yang ghairul murad, pemahaman yang tidak dimaukan. Minal ma'na alladhi aradallah, makna yang tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayahmiluhu ala ghairi ma'nahu, akhirnya mereka menyeretnya kepada makna lain yang bukan makna lafaz bahasa Arab tadi. Ikhwan fillah na'azakumullah, sudah kita contohkan tadi kalimat istawa. Diartikan istaula. Silahkan. Buka kamus manapun dari kamus-kamus bahasa Arab. Tidak ada istawa bermakna istaula. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau tidak ada dalam pemahaman orang-orang Arab, bahasa Arab, bahwa kalimat istawa bermakna istaula, berarti itu bukan makna, tetapi mengganti kalimat dengan kalimat lain. Merubah satu kata dengan kata lain. Dan itu bukan tafsir. Itu namanya merubah kalimat. Atau seperti yang dilakukan oleh Yahud dengan tahrif. Allah katakan yuharrifuna al-kalimah an mawadi'ih. Mereka yuharrifuna al-kalimah. Mereka merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka mengganti kalimat dengan kalimat lain. Mereka menambah satu kalimat, satu huruf. Seperti hitoh menjadi hintoh. Ternyata diikuti oleh kaum muslimin. Mengikuti jejak mereka, hadwal quzzati bil quzzah, mengikuti mereka seperti sendal dengan sendal, mengikuti mereka seperti anak panah dengan bulu-bulu yang di belakangnya, mengikuti Yahudi hatta dakhalu juhra dabbin, sampai masuk lubang biawak. Kaum muslimin ini ada yang mengikuti Yahud. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti penolakan mereka ada bermacam-macam. Ada penolakan yang langsung, saya tidak percaya dengan berita ini. Dan itu kekufurannya sangat jelas. Ada yang menolaknya dengan menolak maknanya. Lafaznya diterima. Oh iya, saya percaya bahwa Allah berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Bahwasanya Allah SWT berfirman, apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan yad. Tapi yad itu maknanya bukan tangan. Lihat. Lafaznya diterima, maknanya enggak diterima. Terus apa? Kalau bukan tangan, oh itu mungkin maknanya adalah kekuatan. Diganti lagi dengan kalimat lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau mau dipaksa-paksakan, itu pun masih tetap tidak sama dengan kalimat yadai yang sudah ditasniah dengan kalimat yadaya. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka paksakan dari kalimat aid. Membawa ayat tentang Nabi Daud alaihi salam yang dikatakan dzal aid. Memang kekuatan maknanya. Ya kalau aid, ya dulu kemudian dal. Dikatakan dengan kalimat yad yang berbeda jauh aid dengan yad. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan dipaksa-paksakan. Orang-orang Arab mengenali bahasa Arab. Dan Allah katakan Quran disebutkan dengan Quranan Arabiyan. La'allakum taqilun. Quran ini bahasa Arab agar kalian paham bahwa ayat ini menceritakan dengan kalimat yad dan ditasniah dengan kalimat yadai. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tidak ada makna lain kecuali tangan. Mereka berdalil, tetapi kami menolak makna tadi bukan karena kami mengingkari Al-Quran, tapi karena kami mensucikan Allah. Maha suci Allah, tidak mungkin punya tangan. Nanti sama dengan makhluk. Oh, maksudnya supaya jangan sama Allah dengan makhluk. Supaya tetap Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak perlu ditakwil. Tapi dikatakan saja bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kan selesai. Kenapa harus merubah ayat Al-Quran dengan alasan mau membela Allah, dengan alasan mau mensucikan Allah atau tanzih? Kalau alasannya tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan, bahwa Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya, maka tinggal kamu tambahkan, kami beriman bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Seperti kita berbicara tentang sami'un basir, seperti kita berbicara tentang sifat-sifat Allah yang lain, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan, setelah menafikan penyerupaan, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, Allah akhiri dengan kalimat wa huwa sami'ul basir, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Artinya Allah mendengar tapi tidak seperti mendengarnya makhluk. Allah melihat tapi tidak seperti melihatnya makhluk. Makhluk melihat, Allah melihat. Makhluk mendengar, Allah mendengar. Apakah berarti sama Allah dengan makhluk? Tidak sama. Bahkan ayatnya disatukan oleh Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Yani tersirat dalam ayat ini ucapan Allah SWT mengandung makna bahwa kalian tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, tetapi Allah tetap memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat. Yani melihatnya tidak sama dengan makhluk, mendengarnya tidak sama dengan makhluk. Dan kita katakan dengan cara yang sama, ketika Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, kita katakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya, maka tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Sebagaimana pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Sebagaimana penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Maka demikian pula, yadullah laisa kayadi makhlukati. Tangan Allah tidak akan sama dengan tangan makhluk manapun. Dan kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Tidak bisa menggambarkan seperti apa. Karena Allah tidak memberitakan. Maka cukup mengatakan seperti rasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kita hanya mengucapkan seperti ucapan para ulama yang dalam ilmunya, yang Allah katakan rasikhuna fil ilmi, yaitu kami beriman karena semuanya dari Allah, karena berita ini dari Allah, maka kami percaya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ternyata di antara mereka ada yang seperti itu. Yafhamuna ghairal murad, memahami dengan sesuatu yang tidak dimaukan oleh Allah, atau al-ma'na alladhi aradallah, bukan makna yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayahmiluhu ala ghairi ma'nahu, akhirnya mereka menyelewengkan kepada makna-makna lain, bukan makna yang Allah maksud. Kama jara li ahlil bid'ah, sebagaimana yang terjadi pada ahlul bid'ah, seperti khawarij, seperti rafidah, seperti qadariyah. Sesungguhnya inti penyimpangan mereka sama, yaitu yafhamuna ba'dha, atau ba'dhum yafhamun minhu ala ghairil murad. Mereka memahami ayat-ayat Al-Quran tidak seperti apa yang Allah maukan. Seperti Khawarij memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Khawarij langsung memahami berarti orang yang berbuat maksiat kafir karena Allah menyatakan kekal dalam neraka. Loh, kok demikian? Padahal ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ancaman itu berkait dengan sifat Allah Al-Maghfirah, dengan sifat Allah Al-Afu, dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam belum tentu menerapkan ancamannya. Tapi kalau Allah berjanji, pasti Allah menepati janjinya. Ternyata Khawarij memahami keliru, menyamakan antara ancaman dengan janji. Berarti dia memahami ala ghairu ma'nah, ala ghairi ma'nahu, memahami tidak sesuai dengan makna yang Allah maksud. Sehingga mereka tersesat dan mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Warrafidah, Syiah juga demikian. Mereka menolak ayat, menambah ayat, menyeret-nyeret ayat dan seterusnya. Wal Qadariyah yang menolak takdir juga mereka menakwil-nakwilkan ayat kepada makna lainnya. Wa nahwahum dan lain-lain dari kelompok-kelompok sesat yang mereka memahami ayat-ayat Al-Quran tidak seperti apa yang Allah maksudkan, tidak seperti apa yang dimaukan oleh Allah. Padahal kalau kita tanya siapa yang paling paham tentang apa yang Allah maukan dengan kalimat-kalimat tadi, apa yang Allah maksudkan dengan ayat-ayat tadi, siapa yang paling paham? Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, karena beliau diutus oleh Allah untuk menerangkan pada manusia. Allah katakan tentang Rasulnya bahwa beliau diutus litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk engkau terangkan pada mereka apa yang Allah turunkan pada mereka. Yani Rasulullah diutus untuk menerangkan, untuk bayan ma fil kitab, untuk menerangkan apa yang ada dalam Quran. Maka Rasulullah yang paling paham apa yang dimaukan oleh Allah. Maka Rasulullah SAW, apakah menakwilkan ayat-ayat tadi kepada makna lain yang tidak dimaukan oleh bahasa Arab, yang tidak sesuai dengan bahasa Arab? Tidak. Demikian pula kita katakan siapa yang paling paham dengan ucapan Rasulullah, keterangan Rasulullah, tafsir Rasulullah terhadap ayat-ayat tadi, siapa yang paling paham? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, muhajirin wal ansar, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah yang menerima ilmu din, syariat ini ghaddan tariyah, yakni segar, fresh, menerima langsung dari Rasulullah dalam keadaan masih segar, belum ditambah dengan satu kalimat, belum dikurangi satu kalimat, masih utuh diajarkan langsung dari mulut Rasulullah, min fi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka merekalah orang-orang yang paling paham tentang ayat-ayat tadi. Kita tanyakan, apakah mereka menakwilkannya dari istawa kepada istaula, dan menakwilkan kalimat yad kepada kekuatan? Apakah mereka menyeret makna-makna tadi kepada makna-makna lain? La wallah, tidak didapati dari mereka penyelewengan terhadap makna-makna kalimat tadi. Walhamdulillah. Maka itu cukup menjadi hujjah. Bahwa mensucikan Allah tidak berarti dengan menolak sifat. Mensucikan Allah dari penyerupaan bukan berarti harus menyelewengkan makna kalimat bahasa Arab yang Allah turunkan dalam Quran. Tidak demikian. Tetapi mensucikan dengan menyatakan bahwa sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran seluruhnya adalah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Semua yang Allah beritakan, kita imani dan kita katakan tidak sama dengan makhluknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti memang kelompok-kelompok penolak sifat ini, qad waqa'a minhum al-ibtida', telah terjadi pada mereka kebid'ahan. Karena tafsir mereka, tafsir yang baru. Baru dalam tanda petik, yakni bid'ah. Bukan baru berarti bagus, bukan. Kalau barang-barang baru, barang-barang dunia, kita katakan yang baru itu yang bagus. Tetapi kalau masalah agama, din, sesuatu yang baru diada-adakan berarti muhdatsat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah. Dan ternyata sudah kita katakan tadi, Rasulullah tidak menakwilkan seperti itu. Para sahabat juga tidak menakwilkan seperti itu. Para tabi'in tidak menakwilkan kepada makna-makna tadi. Tiba-tiba orang-orang mutaakhirin dari Asy'ariyah, dari golongan-golongan Mu'tazilah, dari kelompok-kelompok yang mengikuti mereka dari aklaniyun. Mereka menakwilkan dengan makna-makna lain yang tidak pernah dipahami oleh Rasulullah seperti itu, tidak pernah dipahami oleh para sahabat seperti itu, tidak pernah dipahami oleh para tabi'in seperti itu. Berarti kita katakan ibtida' waqa'a minhum al-ibtida' wal-khuruj anisratil mustaqim. Berarti mereka terjatuh kepada kebid'ahan dalam tafsir dan keluar dari siratul mustaqim. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Fa innal waqi' min ahli al-bid'ah wa tahrifihim li ma'na al-ayat yubayyin ma'na qaul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka apa yang terjadi dari ahlul bid'ah seperti itu, penyimpangan dalam tafsir, kebid'ahan dalam tafsir, wa tahrif dan penyelewengan mereka terhadap makna-makna ayat, maka itu semuanya membuktikan kebenaran apa yang diucapkan oleh Ibn Abbas, membuktikan makna yang dimaksud oleh Ibn Abbas ketika mengatakan ma faraqu haula yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlakuna 'inda mutasyabihihi. Kenapa mereka ketika dalam muhkamat mereka selamat tetapi dalam ayat mutasyabihat mereka binasa? Yani binasanya dengan apa? Dengan penolakan, dengan penakwilan, menyeret makna kepada makna lain yang tidak dipahami, kebid'ahan-kebid'ahan dalam tafsir. Ini binasanya mereka dengan itu semuanya. Maka dengan apa yang terjadi pada kelompok-kelompok sesat tadi, kita mendapati makna atau pemahaman apa yang dimaksud oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa sababu hadhil bid'ah jahlu ahliha wa qusuruhum fil fahm. Dan sebab terjerumusnya mereka ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan adalah jahl, kebodohan mereka. Jahlu ahliya, kebodohan ahli bid'ah tersebut. Wa qusuruhum fil faham, dan pendeknya pemahaman mereka, dangkalnya pemahaman mereka. Akhirnya mereka tersesat dalam kebid'ahan-kebid'ahan dalam tafsir memahami Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan bahwa sebab mereka tersesat adalah jahil. Ini husnudzan, berbaik sangka pada mereka. Mereka itu bodoh. Kalau saja mereka itu sudah tahu, memiliki ilmunya, tahu bahwa tafsirnya bukan seperti itu, tetapi mereka tetap menyelewengkan kepada apa yang mereka mau dengan hawa nafsunya, itu lebih jahat lagi. Lebih dahsyat lagi, karena mereka berarti berkhianat. Sudah tahu, mereka sembunyikan, dan mereka tampilkan tafsir yang batil. Padahal sudah tahu dia. Ini akhwan fillah na'azakumullah. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang memang dikatakan orang yang Abu Jahlain. Orang yang memiliki kebodohan kuadrat. Dia dalam keadaan berkhianat terhadap apa yang dia sudah ketahui. Adapun di sini adalah orang-orang yang bodoh. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Yani orang yang dalam keadaan tidak mengetahui ilmu din. Tidak memahami ayat-ayat muhakamat secara keseluruhan. Sehingga ketika dimutasyabih, mereka menakwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ternyata bertentangan dengan ayat muhakamat yang dia tidak tahu. Apa jadinya orang seperti ini? Dal. Walaupun tidak dikatakan kafir, tapi cukup dikatakan dal. Orang itu menyimpang jalannya. Sesat jalannya. Atau cukup dikatakan dengan ahlul bid'ah. Orang yang dikatakan ahlul bid'ah. Dan juga sebab yang berikutnya, selain kebodohan, adalah adamu akhdil ulumi syar'iyyah ala wajhiha wa talaqqiha min ahliha al-arifin lima'naha alladhi waffaqahumullah ta'ala lima'rifatil murad. Kesalahan kedua, atau sebab kedua yang menyebabkan mereka sesat, masuk dalam berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan dalam sifat, adalah karena mereka tidak mau mengambil ilmu syar'iyyah sesuai dengan sisinya atau sesuai dengan caranya, dengan jalannya, yaitu menerima dari ahlinya. Mereka tidak mau menerima dari ahlinya. Siapa ahlinya? Ahlul ilmi wal ulama, ahlus sunnah, al arifina lima'naha, yang mengerti makna-makna ayat, yang waffaqahumullahu ta'ala lima'rifatil murad, yang Allah beri taufik mereka untuk memahami apa yang dimaksud dalam ayat. Yani mereka tidak mau meminta bimbingan para ulama. Kalau bodoh, sadar kebodohannya, dia akan duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Dia akan duduk di hadapan para mufassirun, para ahli tafsir, dan menyatakan, ya alim, ya imam, ya syekh, ma ma'na hadhil ayah? Apa makna ayat ini? Wa mal maqsud min hadhil ayah? Akan bertanya kepada para ulama tentang makna-makna ayat tadi, kalau sadar dirinya bodoh. Kebanyakan mereka tidak sadar kalau dirinya bodoh, sehingga mereka merasa alim, menafsirkan sendiri, dan kemudian tersesat. Menyelewengkan maknanya kepada makna lain, makna batil. Berarti kesalahan mereka satu, kebodohan. Yang kedua, mereka tidak mau mengambil ilmu dari ahlinya, dari para ulama. Kalaupun yang dimaksud ulama adalah ulama kibar yang telah lebih dulu dari kita, telah wafat rahimahumullah, kita pun masih bisa bertanya melalui kitab-kitab mereka. Masih bisa bertanya melalui peninggalan-peninggalan mereka, warisan-warisan mereka. Karena mereka yarithunal ilm. Mereka mewariskan ilmu, yang ilmu itu sampai kepada kita dengan izin Allah, dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat dan kasih sayangnya. Walaupun hari ini tidak ada orang yang sa'alim seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah, tidak ada seperti para imam-imam, tetapi kita dalam keadaan mendapatkan kitab-kitab mereka. Ini kenikmatan dari Allah. Harus kita syukuri. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, Allah maha tahu bahwa sekarang ini, masa kini ini, perlu kitab-kitab para ulama. Maka Allah jaga. Allah jaga kitab tersebut sampai hari ini. Dan Allah jaga pula bahasanya sampai hari ini. Khonifidina azakumullah, bayangkan kalau para ulama meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada kitab yang ditinggalkannya. Atau ada kitab yang ditinggalkan, tapi bahasanya sudah tidak bisa dibaca. Sudah ditulis dalam bahasa Sanskerta yang bahasanya sudah punah. Bagaimana akan memahami? Hanya membaca satu tulisan di dalam batu yang tidak bisa dipahami. Tapi tidak demikian. Allah dengan rahmatnya, walaupun sudah 1000 sekian tahun, sekian ratus tahun, dalam keadaan kita mendapatkan kitab-kitab mereka, masih bisa dibaca, masih bisa dipahami, bahasa Arabnya tidak berubah sampai hari ini. Walhamdulillahirrabbilalamin. Lihatlah bahasa-bahasa Ibrani, bahasa-bahasa lain dari kitab-kitab mereka. Susah. Terjemahan diterjemahkan lagi. Kemungkinan salahnya sangat besar. Tetapi Al-Quran datang kepada kita dengan lafadznya, hurufnya, dan juga tafsirnya dari Rasulullah dengan hurufnya, kalimat per kalimat, dan tafsir dari para ulama, dari para sahabat, dari para tabi'in, dengan hurufnya, dengan kalimatnya, dengan bahasanya sampai hari ini. Kurang apa Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Yang kurang adalah syukur kita. Kita tidak syukur pada Allah. Semua perangkat-perangkat ilmu tadi diabaikan, tidak disyukuri. Kemudian membuka Al-Quran dan menyatakan, ini kayaknya maknanya demikian, ini sepertinya maknanya kesana. Masa Allah memungkiri tangan? Tidak mungkin. Ini berarti maknanya mungkin kekuatan. Loh, kok seenaknya sendiri? Kenapa tidak tanya kepada mereka yang kitab-kitabnya masih Allah jaga, para ulama? Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan bahwa penyebab dari kesesatan mereka adalah mereka tidak mau menerima ilmu dari para ulama. Akhirnya terputus rantai ilmu. Setelah terputus rantai ilmu, mereka tersesat. Padahal para ulama itu mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami makna ayat-ayat. Wa taufik bainan nusus, dan Allah berikan pada mereka pula taufik untuk bisa mengakurkan ayat dengan ayat, nas dengan nas, mencocokkan nas dengan nas, sehingga dengan penafsiran para alim ulama tidak bertentangan satu ayat dengan ayat lain. Tetapi kalau dengan penafsiran-penafsiran batil, akan terjadi pertentangan antara ayat dengan ayat lain, antara nas dengan nas lain. Maka di sini dikatakan Allah berikan taufik pada para ulama untuk bisa taufik bainan nusus, bisa mencocokkan antara nas dengan nas. Wal qata' bi anna ba'daha la yukhalifu ba'dan, dan mereka memahami prinsip bahwa ayat Al-Qur'an, nas-nas yang sahih, tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Tidak mungkin yukhalif ba'dan, tidak mungkin ba'daha tukhalifu ba'dha, tidak mungkin menyelisihi sebagiannya kepada sebagian yang lain. Waradul mutasyabih ilal muhkam, dan juga para ulama itu mendapatkan taufik untuk mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ini taufik dari Allah SWT. Sehingga mereka tahu bahwa yang muhkamat itu pokok, umul kitab, induk kitab. Maka mutasyabihat yang bukan induk tidak mungkin akan keluar dari induknya, enggak mungkin akan lepas dari induknya, enggak mungkin dia bertentangan dengan pokoknya. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para ulama sehingga mereka raddul mutasyabih ilal muhkam, mengembalikan makna ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkamat. Wa hadhihi tariqatu ahli sunnah. Inilah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Fi kulli zamanin wa makan. Inilah jalannya ahlus sunnah wal jamaah di setiap zaman, di setiap tempat. Dari zamannya para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, zamannya Imam Malik, zamannya Imam Syafi'i, dan juga zamannya Imam Ahmad, zamannya mereka seluruhnya, para ulama dan para imam, ini jalannya. Kalau ada yang bertanya, tapi madhab Syafi'i di sini menakwilkan ayat-ayat sifat kepada makna-makna lain. Iya, bukan dari Imam Syafi'i. Karena mereka dengan terang-terangan mengatakan, kami bermadhab Syafi'i dalam fiqih, tapi kami bermadhab Asy'ari dalam masalah akidah, dan kami mengikuti tarekat Naqsyabandiyah dalam masalah tasawuf. Artinya mereka mengoplos, mencampurkan. Kalau saja mereka istiqamah di atas apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk dalam masalah akidah, niscaya mereka akan berjalan di jalan ahlus sunnah, dan niscaya akan memahami ayat-ayat sifat seperti apa yang dipahami oleh para a'immah, oleh para imam-imam ahlus sunnah. Kenapa harus mengambil dari sana dan dari sini? Ambil dari ahlus sunnah akidahnya, ambil dari ahlus sunnah juga akhlaknya, ambil dari ahlus sunnah ibadahnya, fikihnya, semua dari para imam-imam ahlus sunnah. Kenapa harus ngoplos? Kenapa harus bikin gaduh-gaduh? Jadi ikhwan fillah na'azakumullah, hizbiyun yang sekarang mencampur andukan dalam prinsipnya dengan berbagai macam pemahaman, kalau akidah kita ambil dari salaf. Kalau masalah jihad kita ambil dari khawarij. Kalau masalah akhlak kita ambil dari sufi. Ini ternyata bukan suatu yang baru. Ternyata dari dulu sudah ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Kalau masalah fikih kita ambil Syafi'i. Kalau masalah akidah kita ambil Asy'ari. Kalau masalah ini tasawuf kita ambil dari Naqsyabandiyah. Masalah akhlak kita ambil dari Naqsyabandiyah. Na'udzubillah, jadinya apa? Kenapa tidak berfikir dengan pemikiran yang sehat? Siapa yang paling selamat dan siapa yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya? Kalau dijawab oleh Allah dalam Al-Quran adalah muhajirin dan ansar dari kalangan para sahabat. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita baca. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Wallazina taba'uhum bi'ihsan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Bahwa mereka para sahabat, muhajirin dan ansar. Dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka. Mereka ridha pada Allah. Dan Rasulullah juga memuji mereka dengan menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia generasiku kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, ini jawaban dari Allah dan Rasulnya bahwa yang paling selamat, yang akan mendapatkan keridhaan, yang paling baik adalah mereka yang dalam memahami Quran dan sunnah, dalam penerapkan Quran dan sunnah. Maka dalam masalah apapun, dalam sisi-sisi agama, ibadahnya dari mereka, fikihnya ambil dari mereka, akidahnya juga ambil dari mereka, akhlaknya juga ambil dari mereka. Tidak perlu ngoplos dari yang lain. Kenapa harus dicampur yang baik dengan yang jelek? Kenapa harus dicampur adukkan yang khabith dengan yang tayyib? Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus rasul adalah untuk liyumayyizal khabith minat tayyib. Untuk memisahkan al-khabith dari at-tayyib. Untuk dipisahkan yang baik dari yang jelek. Dan kemudian yang jelek dikumpulkan fayarkumahu. Dan kemudian dimasukkan dalam jahannam. Sedangkan yang baik dalam keadaan diberikan oleh Allah SWT pahalanya. Diberikan balasannya. Maka khonifidina azakumullah, tidak perlulah kita make basa-basi. Walaupun asalnya enggak itu sekedar basa-basi aja. Kita sungguhnya ngambil semuanya dari ahlus sunnah. Tapi basa-basi supaya mereka ikut dengan kita. Kamu basa-basi. Anakmu akan menganggap serius. turunanmu dan generasi berikutnya akan menganggap itulah pegangan kita yang harus kita gigit dengan geraham kita, yang harus kita pegang erat-erat. Itu adalah apa yang sudah digariskan oleh pendiri organisasi kita, dan seterusnya. Hati-hati. Kamu bilang begitu, enggak, itu cuma basa-basi aja. Enggak serius kok, enggak sungguh-sungguh. Kamu basa-basi. Pendengar belum tentu mengira basa-basi. Pengikutmu, anak buahmu, murid-muridmu belum tentu akan memahami sama dengan apa yang kamu maukan. Akibatnya generasi berikutnya tersesat gara-gara basa-basimu. Gara-gara kalimat yang seperti itu, kita ambil dari sana, kita ambil dari sini, kita ambil dari situ. Kembalikan seluruhnya pada Quran dan Sunnah, dan seluruhnya kita kembalikan kepada pemahaman mereka, para salafus saleh, para imam-imam ahlus sunnah yang kita kenal sebagai ahlus sunnah. Yang kita kenal dan dikenal oleh seluruh kaum muslimin bahwa dia adalah tokoh imam, alim, memiliki ilmu, dan memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar dari para salafus saleh. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sungguhnya sudah ma'ruf. Dan sudah kita kenal siapa mereka. Dan sudah kita sebut sebagiannya dari imam-imam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, walhamdulillah, nasallaha ta'ala al-afiyah. Akan disebutkan selanjutnya adalah ucapan-ucapan para ulama. Ucapan-ucapan para ulama ahlus sunnah, ulama as-salaf, fil mutasyabih, tentang ayat-ayat mutasyabihat. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melanjutkannya pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.